Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid dengan syarah yang kita pakai Al-Qawlul Mufid yang disyarah oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih berada pada bab yang pertama, bab haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi alallah, bab yang terkait dengan haknya Allah kepada hambanya dan sebaliknya haknya hamba terhadap Allah Jalla wa'ala. Pendalilan yang disebutkan oleh muallif, yakni Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dari ayat Al-Quran ada lima, yang kita sudah berada pada ayat yang ketiga. Kita lihat syarahnya lebih lanjut di halaman yang ke-16. Nah, kita sudah memasuki pada penjelasan ayat tersebut sebagiannya. Ayat yang ketiga atau ayat itu adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Titik-titik artinya ila akhiril ayah. Atau kita lanjutkan sebagaimana disebutkan pada matan, illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Masih ada sesungguhnya kelengkapan dari ayat itu, tetapi yang dijadikan pendalilan penggalan dari ayat tersebut, yakni surat Al-Isra ayat ke-23. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin menjelaskan tentang firman Allah yang berbunyi qadha. Qadha makna awalnya adalah memutuskan atau menetapkan. Maka kata beliau, qadha Allahi Azza wa Jalla yang qasimu ila qismain, bahwa ketetapan Allah Azza wa Jalla itu terdiri atau terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, qada'un syar'iyyun. Dan yang kedua adalah qada'un kauniyyun. Maka beliau jelaskan masing-masingnya. Fal qada'u syar'iyyun, qada' yang bersifat syar'i, artinya yajuzu wuku'uhu minal muqdi alaihi wa adamuh, yakni perkara itu bisa terjadi dan tidak, bisa pula tidak. ketetapan atau perkara itu bisa terjadi dan tidak, dan bisa pula tidak terjadi. Wala yakunu illa fima yuhibbuhu Allah, dan tidaklah terjadi kecuali terhadap apa yang Allah cintai. Tidaklah terjadi kecuali terhadap apa yang Allah cintai. Mithalu dzalik, contoh tentang perkara itu, hadhil ayah, yakni ayat yang sedang kita berada. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah sebagai Rabbmu, Allah Azza wa Jalla, alla ta'budu, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan alla ta'budu illa iya, bahwa janganlah engkau kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Fatakunu qadha bimakna syara'a, maka qadha pada ayat itu bukan hanya berarti menetapkan atau memutuskan, tetapi bimakna syara'a, mensyariatkan. Wa qadha rabbuka, artinya Rabbmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan. Au bimakna wasa, atau bisa berarti pula dengan makna wasa, yakni mewasiatkan. Wa ma asbahahuma, atau yang semisal dari kedua makna tersebut. Ini qada syar'i, sesuatu yang bisa terjadi dan tidak pula, dan bisa pula tidak terjadi. Yang mana tidak terjadi kecuali terhadap yang Allah cintai. Di mana hamba diperintah untuk bertauhid. Tadi pada ayat tadi, Allah ta'budu, jangan kalian beribadah illa iya, kecuali hanya kepadanya. Yang maknanya adalah kalian diperintah untuk bertauhid, dan itu sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah. Wal qada'ul qawni, maka asy-syekh lebih lanjut menjelaskan tentang qada' kauni, yakni la budda min wuku'ih, mengharuskan untuk terjadi. Wa yakunu fima ahabbahu Allah wa fima la yuhibbuh, bisa terjadi terhadap yang Allah cintai, dan bisa pula apa yang tidak Allah cintai. Ini qada kauni. Nah, sudah dijelaskan pada kajian yang lalu, hanya sekedar untuk mengulas, untuk menghangatkan ingatan kita. Qaul mithalu dzalik, firman Allah, misal hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Wa qadayna, dan kami telah menetapkan, kata Allah, kepada kaum Bani Israel, fil kitab, di dalam kitabnya, latufsidunna fil ardi marratain, benar-benar kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi ini sebanyak dua kali. Wa lata'lunna 'uluwan kabira, dan pasti kalian akan menyombongkan diri. Maka pada ayat itu, wa qadaina, fal qada huna kauni, maka qada di sini bersifat kauni. Kenapa? Li anna Allah la yashra' al fasad fil ardi wa la yuhibbu, karena Allah tidak mensyariatkan kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai hal tersebut. Akan tetapi tetap diterjang dan dilanggar hal itu oleh kaum Bani Israel. 6. Kemudian kita langsung kepada bagian bawah di halaman yang sama. Idza qila, ketemu. Yang itu sudah kita bahas, hanya untuk menyambung saja materi pada hari ini, yakni 6 baris dari bawah. Idza qila, jika ada yang bertanya, thabata annallaha qada kaunan ma la yuhibbu, telah menjadi ketetapan bahwa Allah telah menetapkan qada yang bersifat kaunan, bersifat kauni, ma la yuhibbu, apa yang tidak Allah cintai. Fakaifa yaqdillah ma la yuhibbuh, maka bagaimana Allah menetapkan sesuatu yang tidak Allah cintai? Artinya kok bisa, atau untuk apa Allah tentukan, tetapkan sesuatu yang tidak Allah cintai? Apa gunanya? Fal jawab, maka jawabannya, annal mahbuba qisman, bahwa yang dicintai itu ada dua macam. Yang pertama, mahbubun lidatih, dicintai dari sisi zatnya. Zat itu artinya jenisnya atau dari sisi bentuknya. Yang kedua, mahbub li ghairih, sesuatu yang dicintai karena selain zatnya. Yang pertama dicintai dari sisi zatnya, yang kedua dicintai dari sisi selain zatnya. Fal mahbub li ghairi qad yakunu makruhan li dzatihi, maka maksud dicintai selain zatnya bisa jadi tidak dicintai dari sisi zatnya. Walakin yuhibbu lima fihi minal hikmah wal maslahah, akan tetapi tetap dicintai oleh Allah karena memang di sana padanya mengandung hikmah dan maslahat. Nah, karena di sana apa? Mengandung hikmah dan maslahat. Hina idzin, maka dengan fayakunu hina idzin, maka dengan itu mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar, dicintai dari satu sisi, dibenci atau tidak disukai dari sisi yang lainnya. Mithalu dzalik, contoh hal itu, al-fasadil ard min bani Israel, kerusakan di muka bumi yang dilakukan bani Israel, fi haddi dzatihi makruh ilallah, kalau dipandang dari sisi zatnya adalah sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak dicintai di hadapan Allah. Li'anna Allah la yuhibbul fasad, karena Allah tidak suka kerusakan. Walal mufsidin, dan Allah tidak suka orang-orang yang merusak. Sudah menjadi hal yang dimaklumi, tidak mungkin Allah mencintai itu. Walakin lil hikmah allati yatadammanuha yakunu biha mahbuban ilallahi azza wa jalla min wajhin akhar. Tapi bisa jadi hal itu dicintai di hadapan Allah azza wa jalla dari sisi lainnya. Nah, bisa dipahami? Wa min dzalika, contoh lain, al-qahtu, kekeringan, al-jadbu, kemarau panjang, wal-marad, penyakit, wal-faqr, kemiskinan. Semua tidak enak, semua tidak ada yang suka. Naam. Li'anna Allah rahimun la yuhibbu an yu'dhiya 'ibadahu bi syai'in min dhalik. Sesungguhnya Allah itu Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Tidak suka untuk menyiksa hambanya dengan sesuatu hal tersebut. bal yuridu bi ibadihi al yusr, bahkan justru Allah suka kepada hambanya kemudahan. 6. Sehingga disebutkan dalam hadis, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini, agama Islam sifatnya adalah mudah. 6. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, Allah itu menyukai bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menyukai kesulitan. Lakin yuqaddiru lil hikmah al murad mutarattiba alaih, tapi Allah takdirkan itu karena mengandung hikmah yang mengiringinya. Karena dibalik sesuatu yang tidak disukai tadi mengandung hikmah. Fayakunu mahbuban ilallahi min wajhin makruhan min wajhin akhar, maka dengan itu dicintai di hadapan Allah dari sisi yang lainnya dan dibenci dari sisi yang lainnya pula. Kita sampai di situ pada kajian yang terakhir. Kita lanjutkan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin lebih lanjut membawakan dalil ayat Al-Qur'an, qala ta'ala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Zahara, telah tampak, al-fasad, kerusakan, telah tampak kerusakan, fil barri wal bahar, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, bima, di situ ba jenisnya sababiyah, bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. 6. Liyudhiqahum, agar Allah hendak merasakan kepada mereka, kepada manusia, ba'dalladzi amilu, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Sengaja Allah rasakan kepada mereka supaya mereka tahu diri, mau mawas diri terhadap apa yang mereka lakukan dari kerusakan tadi. La'allahum yarji'un, supaya mereka, atau mudah-mudahan mereka itu, yarji'un, mereka mau kembali kepada jalan yang benar, mereka mau menghentikan kerusakan di daratan maupun di lautan. Karena Allah memang tidak suka kerusakan. 6. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai. Hal itu adalah dicintai oleh Allah dari satu sisi kerusakan tadi, tapi dibenci dari sisi yang lainnya. 6. Dibencinya Allah tidak suka kerusakan. 6. Kalau sampai itu terjadi, kalau sampai manusia membuat ulah bentuk pelanggaran terhadap ketetapan agama Allah, melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, kemaksiatan, maka itu bentuk kerusakan di daratan maupun di lautan, yang dengan sebab itu menjadi sebab azab dari Allah. Liyudhiqahum, Allah hendak merasakan kepada mereka atas apa yang mereka perbuat, supaya dengan azab tadi mereka mau kembali kepada jalan yang hak. 6. Maka dengan ayat itu mudah-mudahan kita semakin faham tentang mahbub itu ada dua jenis. Sesuatu yang dicintai itu ada dua jenis. Karena tadi padanya pertanyaan, kalau Allah menetapkan sesuatu yang bersifat alam ini, apa yang tidak Allah cintai, maka bagaimana Allah menetapkan itu? Untuk apa Allah menetapkan tadi? Maka jawabannya adalah untuk suatu hikmah dan maslahat. Nah. Kemudian diajukan lagi contoh oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pertanyaan yang kedua. Kalau tadi pertanyaan kedua, jika muncul fa in qila, jika ditanya kaifa yatasawwar ayyakuna syai' mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar, kaifa, bagaimana yatasawwar, bagaimana bisa digambarkan ayyakuna syai' mahbuban, bahwa sesuatu itu dicintai min wajhin dari satu sisi, makruhan min wajhin akhar, sementara dibenci dari sisi yang lainnya. Ya, apa gambarannya? Saya belum paham tentang itu. Ya, misalkan ada orang yang berbicara atau bertanya seperti itu. Bagaimana, tolong gambarkan. Ya, apa maksudnya? Kalau dicintai dari satu sisi tapi dibenci dari sisi yang lainnya. Fa yuqal, maka dijawab. Maka jawabannya, hadzal insan al marid, contoh seseorang yang sakit, yu'ta jur'atan minad dawa murrah, diberikan seteguk obat yang murrah, yang pahit. Nah, ini obat resep dari dokter, pahit. Karihatur raihah wal laun, jelek dari sisi atau tidak enak dari sisi baunya sampai warnanya. Obat apa kira-kira? Ya, yang pahit sepet, kemudian baunya pun tidak enak. Fayasrabuha, tapi harus dia minum. Wahuwa yakrohuha, dalam kondisi dia si sakit tadi tidak suka dengan obat itu, tapi harus diminum. Lima fiha minal mirarah wal laun war raihah, dia tidak suka karena padanya rasa pahit, kemudian warnanya, kemudian dari sisi baunya. Belum diminum saja baunya sudah nek, tapi mau tidak mau harus dipaksakan masuk ke dalam mulutnya. Wa yuhibbuha lima fihi minasyifa, yang dia inginkan padanya apa? Asyifa, kesembuhan. Mau sembuh atau tidak? Ayo minum. Ya, harus dipaksa sudah. Lakukan ini. Kalau enggak nanti jadi berlarut-larut sakitnya. Maka itu sebagai contoh. Ya, ini obat resepnya seperti ini, kebetulan pahit. Sementara si sakit sukanya manis, tidak bisa kena pahit sedikit pun. Ditambah lagi baunya tidak enak. Nah, ya sudah, sambil merem, sambil diminum cepet-cepetan. Ya, mungkin dikasih sedikit gula biar hilang rasa pahitnya. Nah, demikianlah gambaran. Disukai dari satu sisi, dibenci dari satu sisi yang lainnya. Disukainya apa? Kesembuhan. Yang tidak sukanya apa? Dia harus telusuri atau dia harus lalui melalui obat pahit tadi. Demikianlah gambarannya. Wakada at-tabib, demikian pula dokter atau biasanya tabib. Yakwi al-marid bil hadidah, menyetrika orang yang sakit bil hadidah, dengan besi al-muhammad al-nar, yang dipanaskan di atas api, atau bahasa lainnya dikai. Nam al-kai adalah obat terakhir. Cara dahulu adalah ditimpakan besi panas. Ya, yang mana kalau orang sudah kena itu nyes sedikit saja, apa kira-kira? Terperanjat. Apa kira-kira? Sel-selnya akan hidup lagi, kan begitu ya? caranya orang dulu seperti itu. Maka sesungguhnya itu sesuatu yang dimakruhkan. Nah, bukan sesuatu yang terlarang, tapi sesuatu yang makruh. Dan kita teringat padanya hadis 70 ribu orang yang dimasukkan ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Cirinya ada 4. 6. Wala. 6. Yang pertama adalah apa? Allah. Yang pertama wala yatatayyarun, tidak bertatayyur. Tidak mempunyai anggapan sial terhadap sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. 6. Ini tanda pertanda sial dari apa yang didengar, apa yang dilihat. Nah, itu kalau tidak ada ketetapannya di dalam syariat agama ini, maka bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Menganggap sial waktu, baik bulan maupun hari. 6. Kemudian yang wala yaktawun, salah satunya lagi, dan mereka tidak apa melakukan pengobatan dengan timpaan besi panas. Maka sebaiknya adalah dihindari kalau menginginkan dimasukkan dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak bertatoyur, tidak melakukan pengobatan dengan timpaan besi panas, wala yastarqun, dan tidak meminta di ruqyah. Nah, walaupun meminta ruqyah boleh, tapi kalau ingin masuk dari 70 ribu orang dengan tanpa hisab tanpa adab ke dalam jannah, dia tidak meminta untuk di ruqyah. Tapi jika ada pihak ketiga yang menawarkan kepadanya untuk diruqyah, maka boleh dan tidak termasuk dari meminta diruqyah karena pihak lain yang menawarkan. Bisa dipahami? Nah. Kalau dia sendiri meminta diruqyah, maka tidak termasuk dari 70 ribu orang tadi. Nah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka meletakkan tawakkalnya. Perkara-perkara tadi, tidak bertatayur, kemudian tidak meminta pengobatan dengan timpaan besi panas, tidak meminta diruqyah, intinya supaya dirinya meletakkan tawakkal yang bulat, yang sepenuhnya hanya kepada Allah, dan tidak mengalihkan perhatiannya kepada makhluk sedikit pun. Dia hanya menumpukan tawakal yang bulat, pasti Allah subhanahu wa ta'ala saja yang menyembuhkannya. Maka terkait dari 3 perkara tadi adalah tidak meminta timpaan dengan besi panas. Bagaimana dengan pengobatan? Berobat, berobat dengan cara medis, berobat ke dokter, apa sesuatu yang menyalahi dari tawakal, maka tidaklah menyalahi dari itu, tidak menafikan dari makna tawakal, dan justru adalah itu bentuk jalan atau bentuk upaya untuk dia mendapatkan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus telusuri bagaimana dia akan mendapatkan kesembuhan dengan cara-cara yang mubah, dengan cara-cara yang disyariatkan, dan bukan dengan cara yang terlarang. Dengan cara yang terlarang berobat dengan cara kesyirikan, yang penting tujuannya sembuh, maka itu terlarang tentunya. Seperti halnya seseorang haus, sudah saya tawakal, sudah tidak mau minum, maka ini menyalahi tawakal. Maka bentuk tawakal adalah minum kamu, ya, baru bertawakal kepada Allah. Lapar, jangan dibiarkan dirimu kemudian dengan dalih saya bertawakal kepada Allah. Tapi tidak demikian, melainkan kamu harus lakukan usaha untuk mencarinya atau makan supaya teratasi laparnya. Sebagaimana pula kuda harus diikat. Kemudian ketika berhenti, dia tidak ikat. Saya tawakal kepada Allah, insya Allah kalau Allah jaga tidak akan lari kuda ini. Itu bukan tawakal. Ikat dulu, i'qil wa tawakkal. Ikatlah, barulah kamu bertawakal. Artinya kunci dulu kendaraannya, baru bertawakal kepada Allah. Ya. Kalau kemudian ya sudahlah, biar. Itu adalah menyalahi dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada contoh tadi, bahwa demikian pula tabib yang mengobati sakit dengan timpan besi panas. Wa ta'allam minha, maka yang sakit merasakan sakitnya. Mungkin bisa jadi tersiksa. Fa hadzal alam makruhun lahu min wajhin, maka rasa sakit itu dibenci dari satu sisi, mahbubun lahu min wajhin akhar, tetapi disukai dari sisi yang lainnya, karena dia tujuannya mendapatkan kesembuhan. Ya, sudah dua pertanyaan yang dicontohkan oleh beliau rahimahullah. Demikianlah cara atau kebiasaan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menerangkan sesuatu, dipaparkan dengan contoh-contoh, diulas dari sisi istilah, diulas dari sisi bahasa, dibuktikan dengan ayat-ayat yang lain. Demikianlah supaya kita tahu sistem yang digunakan oleh beliau. Berikutnya masih terkait dengan pertanyaan. Fa in qila, jika ditanya, limadha lam yakun qauluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, mengapa firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu lam yakun min babil qada al qadari, tidak dimasukkan dari sisi qada yang bersifat qadari, atau tadi dalam pembahasan tadi qada yang bersifat kauni. Qada ada dua, kauni dan syar'i. Mengapa Allah tidak masukkan, mengapa firman Allah tersebut tidak digolongkan pada qada yang bersifat kauni atau qadari? Ujiba, maka yang perlu dijawab, bi annahu la yumkin, karena hal itu tidak mungkin, kata beliau. Id law kana qada'an qadariyan, yang mana jika itu digolongkan qada yang bersifat qadariyan atau kauniyan, la'abadan nas kulluhum rabbahum, niscaya seluruh manusia akan taat, akan beribadah kepada Allah semuanya. Kita telah tahu qada kauni apa, mau tidak mau harus terjadi, iya kan? Kalau qada syar'i bisa terjadi, bisa tidak, dan tidak terjadi kecuali dengan apa yang Allah cintai. Seseorang diperintah tauhid, seseorang diperintah ibadah, maka yang mau menjalani itu adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah, ya, orang yang diberikan hidayah sehingga kemudian dia menjalankan ketaatan. Yang tidak, maka dia akan maksiat, maka dia tidak akan mempedulikan dengan perintah Allah. Sedangkan kalau qada kauni sudah barang tentu harus terjadi. Nah, sehingga mau tidak mau ketika datang suatu perintah Allah, pasti manusia seluruhnya akan ibadah. Maka ini tidak mungkin dimasukkan qada yang bersifat qadari. Lakinnahu qada syar'i, akan tetapi tergolong qada syar'i. Qad yaqa'u wa qad la yaqa'u. Qad yaqa'u bisa terjadi, wa qad la yaqa'u, dan bisa pula tidak terjadi. Maksudnya bagaimana bisa terjadi? Ya kalau seseorang yang tadi sebutkan bahwa dia akan menanggapi perintah Allah, dia taat, dia pasti akan menjalani perintah tersebut. Yang tidak mau juga ada. Wa qad la yaqa'u, bisa jadi tidak terwujud apa yang Allah inginkan. karena ada hambanya yang membangkang, melanggar, menentang dan sebagainya. Paham tuh? Wal khitab fil ayah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih lanjut kata beliau, al khitab redaksi fil ayah di dalam ayat itu, lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin qala, akan tetapi Allah menyatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Konteks ayat itu atau redaksi ayat itu kepada nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Wa qada rabbuka. Qada tadi telah tahu artinya adalah memerintahkan, mensyariatkan. Rabbmu, mu siapa di situ? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbmu, hai Muhammad, qada, telah mensyariatkan, telah memerintahkan. Berarti redaksinya kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti kata ganti ka, rabbuka, rabbmu. Dan tidak disebut rabbukum, rabb kalian. Ya. Tetapi setelah itu alla ta'budu, hendaklah kalian tidak menyembah, tidak beribadah. Berubah dari kata ganti kamu menjadi kalian. Yang tadinya kamu satu orang, yakni Rasulullah SAW, kemudian ketika disebutkan apa yang Allah maukan, berubah dengan konteks jamak. Ya. Kalau mau ngikuti kamu satu orang, ya, secara bahasa alla ta'budu, tidak pakai waw, tidak pakai waw dan alif. Waw dan alif adalah jamak. Ya, kalau itu hanya kepada Rasul, mustinya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Kalau itu ditujukan kepada Rasul seorang diri. Tapi karena larangan ini, larangan untuk beribadah kepada selain Allah, bukan hanya ditujukan kepada beliau, tapi untuk seluruhnya, seluruh hamba, sehingga menggunakan konteks jamak mudzakkar salim. Nah, jamak yang bersifat jamak. Nah. Walam yakul alla ta'bud, dan Allah tidak sebutkan alla ta'budu. Naam. Wa nadhiru dhalika fil Qur'an qauluhu ta'ala, dan sebagai pembanding perkara itu dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surat At-Talaq, ya ayyuhan nabiyyu. Konteksnya kepada siapa redaksinya? Kepada nabi, kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nabi, kata Allah, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika kalian mentalak istri kalian. Talaqtum, tum artinya kalian, yang mestinya kalau Allah maukan kepada nabi saja, idza talaqtan nisa, jika kamu mau mentalak istrimu. Kalau itu kepada beliau saja. Tapi karena hukum ini bukan hanya untuk beliau, tetapi untuk umatnya, sehingga beralih yang tadinya redaksi memang kepada beliau, tapi hukumnya berlaku untuk beliau dan umatnya, sehingga Allah sebut idza talaqtumun nisa, jika kalian mentalak istri kalian, maka begini pada kelanjutan ayat tersebut. Fal khitab al awal lir rasul sallallahu alaihi wasallam, maka redaksi yang pertama adalah untuk Rasul. Redaksi pertama maksudnya wa qada rabbuka atau ya ayyuhan nabi. Wasani am, sedangkan redaksi yang kedua bersifat am, bersifat umum, Mana maksudnya? Alla ta'budu. Atau tadi dalam surat At-Talaq, idza talaqtum. Naam. Khitab atau redaksi yang pertama untuk Rasul, dan redaksi yang kedua atau setelahnya adalah bersifat umum. Kalau kita sudah faham itu, kata beliau, famal faidah min taghyiril uslub. Maka apa kalau begitu faidahnya atau gunanya perubahan konteks tersebut, perubahan uslub tadi? Tentu ada hikmahnya. Akan dijawab jika waktunya memungkinkan. Sudah masuk isya apa belum? Satu menit. Ya sudah, secara ringkas saja biar tidak penasaran. Ujibu, maka aku jawab, kata beliau, annal fa'idah min dhalik, bahwasannya manfaat dari itu ada empat. Yang pertama, at-tanbih. At-tanbih sebagai peringatan. Maksudnya bagaimana? Idh tanbihul mukhatib amrun matlub lil mutakallim. Di mana peringatan kepada mukhatab, bukan mukhatib, mukhatab yang diajak bicara, siapa yang diajak bicara? Rasul. Amrun matlub adalah suatu perkara atau suatu masalah yang dituntut, lil mutakallim, bagi yang mengajak bicara. Naam. Ya tentu Allah menurunkan suatu ayat tadi kan melalui perantara. Siapa perantaranya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mungkin Allah bicara kemudian tanpa dituju, melainkan ada yang dituju. Nah, yang dituju tadi mukhatab, yang diajak bicara, yakni Rasul, yakni hukumnya tadi untuk Rasul dan juga untuk yang lainnya. Wa hadha hasil huna bi taghyiril uslub. Maka didapatkan di sini penggantian uslub atau cara. Penggantian cara penyampaian tadi kepada Rasul pribadi, konteks redaksinya, kemudian karena hukumnya mencakup yang lainnya sehingga berubahlah caranya. Yang kedua, annan nabi sallallahu alaihi wasallam zaimun ummati, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin umatnya. Wal khitab al muwajjah ilaihi muwajjah li jami'il ummah, bahwa redaksi yang ditujukan kepada beliau oleh Allah, maka ditujukan pula li jami'il ummah, untuk seluruh umatnya, tidak hanya beliau saja. Yang ketiga, al-isyarah ila ma khutiba bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai isyarat, sebagai petunjuk, ila ma khutiba bihi ar-rasul, kepada yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa lahu wali ummatih, maka yang tersebut dalam ayat, baik itu perintah ataupun suatu larangan, itu terkait juga untuk Rasul secara pribadi dan juga untuk ummatihi, untuk umatnya. Illa ma dalla dalil ala annahu mukhtassun bih, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu untuk Rasul saja. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk beliau, maka itu untuk beliau dan juga untuk seluruh umatnya. Cukup sampai tiga dulu faedahnya. Kalian tandai, insyaallah pada kajian mendatang kita melanjutkan faedah yang berikutnya, yang keempat. Dikasih tanda, barangkali saya lupa nanti bisa diingatkan. Kasih tanda sampai di sini, nomor 3, tanggal sekian, jam sekian. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.